Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yamidin amma ba'du. Faqala al-mu'alif hafizahullah ta'ala thanian adabu dhikri wa du'ai. Muqaddimah yang kedua, sebelum kita memasuki pokok bahasan sarahisul muslim, adalah adab tentang adab-adab berdzikir dan berdoa. Setelah sebelumnya mukaddimah yang pertama adalah fadilah zikir. Di catatan kaki dikatakan bahasanya mayoritas adab-adab ini diambil dari kitab Ad-Du'a Al-Ma'thur wa Adabuhu. Doa Ma'thur dan adab-adabnya karya Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah ta'ala. Demikian juga Al-Adhkar karya An-Nawawi. Yang merupakan salah satu buku yang paling penting tentang masalah zikir. Ya. Sampai-sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, bi'idar wastari al-adhkar. Jual rumah untuk beli kitab al-adhkar. Untuk menunjukkan betapa pentingnya buku ini Al-Adhkar dalam kehidupan seorang muslim, sampai-sampai ada yang menyampaikan kalau tidak ada biaya untuk beli Al-Adhkar kecuali harus menjual adar, kecuali harus menjual rumah, jual rumah untuk beli kitab Al-Adhkar. Karya An-Nawawi demikian juga diambil dari kitab As-Sahih Al-Musnad Min Adhkar Al-Yawm Wal-Lailah karya Mustafa Al-Adawi. Innal dzikri wa du'a'i adaban masyru'atan, sesungguhnya dzikir dan doa itu memiliki adab-adab yang disyariatkan dan memiliki syarat-syarat yang hukumnya wajib, yang diwajibkan. Siapa yang memenuhi adab-adab ini, maka akan dipenuhilah untuknya apa yang dia inginkan. Dan siapa yang mengikuti tilka sirata, perjalanan itu atau adab-adab tersebut, atau waman lazimat tilka sirata, dan siapa yang konsisten dengan berjalan di atas surutil adab, syarat-syarat yang merupakan bagian dari adab, maka segera saja dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Waman akhalla bil adab, dan siapa yang tidak memenuhi adab-adab zikir dan doa, maka atau seluruh adab-adab zikir, atau waman akhalla bil adab, dan siapa yang tidak memenuhi seluruh adab-adab berzikir dan berdoa yang diajarkan, maka dia berhak mendapatkan tiga hal. Yang pertama murka Allah, kemudian yang kedua al-bu'du, jauh dari Allah, dan yang ketiga adalah al-hurman, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Iyadan billahi ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari hal ini. Kita terjemahkan bil-adab tadi, waman akhalla bil-adab, dengan seluruh adab. Kita terjemahkan demikian karena adab-adab ini ada yang wajib dan ada yang mustahab. Maka tidak mungkin kita artikan sebagian adab, karena boleh jadi salah satu adab tersebut hukumnya sunnah, dan sunnah tidaklah menyebabkan al-muqtu murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang cocok untuk kalimat waman akhalla bil adab, kecuali barang siapa yang cacat dan tidak memenuhi semua adab, sehingga terdapat di dalamnya adab-adab yang wajib. Waha'an adhkur, dan berikut ini akan aku sebutkan ada-ada zikir dan doa serta syarat-syaratnya. Yang pertama, Di antara adab zikir dan doa, hendaklah anda yakin bahwasanya perjalanan para nabi dan para rasul, para wali, yaitu orang-orang yang saleh, jika mereka ingin meminta hajat kepada Tuhan mereka, kepada Rab mereka, kepada pelindung mereka yaitu Allah Ta'ala, mereka bersegera. Sebelum mereka berdoa, mereka bersegera untuk berdiri di hadapan Rabnya, lalu merapatkan telapak kaki mereka, kemudian menghamparkan telapak tangan mereka, dan mereka meneteskan air mata di pipi-pipi mereka. Maka mereka mulai dengan bertobat dari maksiat, watanasul, dan membebaskan diri dari mukhalafah, dari penyimpangan terhadap aturan-aturan syariat, dan mereka sembunyikan kekhusyuan di dalam hati mereka, yaitu sikap menghinakan diri dan merendahkan diri. Wa yatamaskanuna, diambil dari kata-kata maskanah, artinya merendahkan diri. Wa yatadallaluna, dan mereka juga merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mulailah mereka, setelah mereka mengawali dengan taubat, mengawali dengan merasa takut kepada Allah, bahkan menangis karena Allah, kemudian dilanjutkan dengan menyanjung sesembahan mereka, mensucikannya, mengagungkannya, dan menyanjungnya dengan sanjungan-sanjungan yang menjadi haknya. Baru setelah itu mereka bersemangat untuk berdoa. Contohnya adalah Ibrahim yang merupakan Khalilullah alaihi salam. Tatkala dia bermunajat, tatkala dia berbisik, tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta berdoa dalam rangka untuk meminta hajat dan kebutuhannya. Wastidrar, dan meminta supaya Allah mencurahkan apa yang ada dalam perbendaharaan Allah. Maka beliau memulai dengan memuji Rabbnya sebelum mengajukan permintaan. Maka Ibrahim berdoa, memulai doanya dengan mengatakan, Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Allah lah yang menciptakan aku, dan dialah yang memberikan hidayah untukku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Dan dia adalah zat yang memberi makan untukku, dan dia juga yang memberikan minuman untukku. Wa idza maridtu, dan jika aku sakit, fa huwa yashfini, maka dia juga lah yang menyembuhkan sakitku. Walladzi yumituni tsumma yuhyini, dan dialah Allah adalah zat yang mematikan aku, dan dialah juga zat yang menghidupkan aku. Baru setelah itu beliau berdoa, walladzi atamma'u, beliau masih memuji, walladzi atamma'u ayaghfirali khati'ati yaumaddini. Dia adalah zat yang aku berharap agar dia mengampuni dosa-dosaku yaumaddini, pada hari pembalasan. Maka dalam ayat ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mulai doa beliau dengan memberikan 5 sanjungan. Sanjungan yang pertama, menyanjung Allah dengan mengatakan Allah adalah sang pencipta sekaligus sang pemberi petunjuk. Kemudian yang kedua, dialah yang memberi makanan dan yang memberikan minuman. Kemudian yang ketiga adalah asyafi minal awsab, yang memberikan kesembuhan dari berbagai penyakit. Yang keempat, yang menghidupkan dan mematikan. Dan yang kelima adalah zat yang mengampuni dosa. Setelah Nabiullah Ibrahim memuji dengan lima pujian, baru beliau berdoa memohon kepada Allah dengan lima permohonan. Lima pujian dilanjutkan dengan lima permohonan. Ya, sebelum kita lanjutkan, apa yang dimaksud dengan hidayah di ayat ini? Alladzi khalaqani fa huwa yahdini. Di tafsir Jalalain dikatakan maknanya adalah yahdini ila din. Dialah memberikan hidayah kepadaku kepada agama, bukan hidayah dalam urusan dunia. Maka setelah Nabiullah Ibrahim memuji dengan lima pujian, maka dilanjutkan dengan mengajukan lima permohonan. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku hukman. Hukman maknanya di tafsir Jalalain lain adalah ilman, adalah ilmu. Wa alhiqni bisolihin, dan masukkanlah aku menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Wa ja'alil lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah untukku lisana sidqin. Lisana sidqin maknanya sanaan hasanan, menjadi manusia yang dipuji-puji oleh banyak orang. Fil akhirin, ya, di pada generasi-generasi setelahku, generasi manusia setelahku. Maka Nabiullah Ibrahim berdoa supaya beliau jadi manusia teladan dalam agama. Setelah beliau meninggal dunia, maka semua orang memuji-muji dan mendoakan beliau. Walladhi huwa yut'imuni wa yusqini. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku penghuni surga yang penuh kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Dan ya Allah, ampunilah ayahku, sesungguhnya dia adalah orang yang tersesat. Wala tughzini yawma yub'atsun. Dan ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua permohonan Nabiullah Ibrahim kecuali satu saja. Berkaitan dengan permohonan yang pertama, yaitu minta ilmu, maka Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-54, faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata. Maka sungguh telah kami berikan kepada Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, yaitu Ibrahim sendiri, al-kitab wal hikmah. Diberikan kepadanya al-kitab, kitab suci, wal hikmata, dan al-hikmah yaitu ilmu. Kemudian demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Yusuf ayat yang 101, wa alhiqni bisolihin. Maka berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa alhiqni bisolihin, ya Allah, masukkanlah aku sebagai bagian dari orang-orang saleh, maka Allah kabulkan sebagaimana di surat Al-Baqarah, wa inna fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya Ibrahim itu di akhirat adalah termasuk bagian dari orang-orang yang saleh. Kemudian tentang permohonan Ibrahim agar dia menjadi orang yang disanjung oleh orang-orang yang datang setelahnya, Ya. Artinya dia jadi manusia teladan yang dikagumi. Maka telah Allah jelaskan di surat Shaffat, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan Ibrahim ya, fil akhirin, yaitu pujian yang baik, ucapan yang baik di orang-orang setelahnya. Kemudian berkaitan dengan permintaan Ibrahim, waja'alni min warasati jannatin na'im, maka Allah telah memberikan respon positif. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan sebagaimana di surat Hud, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan keberkahan Allah untuk kalian, wahai keluarga Ibrahim. Maka ini ada yang salah cetak berarti ini. Untuk yang di halaman 22. Firman Allah wa alihikni bisolihin, itu maksudnya adalah di surat As-Su'ara. Yang tadi Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Itu bukan surat Yusuf. Surat Yusuf ini doanya Nabiullah Yusuf. Padahal ini membahas doanya Ibrahim, sehingga seharusnya footnote nomor 4 di situ isinya harusnya surat As-Su'ara ayat yang ke-83. Wa tadara ilaihi, akan tetapi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala i'tadara ilaihi fi su'alil maghfirah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kalau berkaitan dengan permintaan Ibrahim, permohonan ampun untuk ayahnya, Allah nyatakan tidak bisa dengan firman-Nya di surat At-Taubah, falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a minhu. Atau waqta dara di sini Ibrahim, dan Ibrahim meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan meralat permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang permohonan ampunan untuk ayahnya. Itu falamma tabayyana lahu, maka tatkala telah jelas bagi Ibrahim bahwasanya ayahnya adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Maka doa Ibrahim di surat As-Su'ara memohonkan ampun untuk ayahnya ini adalah sebelum ya, jelas bagi Ibrahim kalau ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di tafsir Jalalain ketika dijelaskan tentang waghfir li abi innahu kana minadh dhalin, di sana disebutkan makna dari ya Allah ampunilah ayahku sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang sesat. Maksudnya adalah ya Allah berikanlah taufik kepada ayahku agar bertobat sehingga bisa engkau ampuni. Dan ini diucapkan oleh Ibrahim sebelum dia tahu kalau ayahnya adalah benar-benar musuh Allah, sebagaimana yang Allah ceritakan di surat At-Taubah. Maka dari doa Ibrahim alaihi salatu wassalam yang baru saja kita baca dan kita dengarkan, maka satu hal yang baik, satu hal yang tidak tercela, orang itu berharap agar ya, tidak cemar namanya di masyarakat. Ya. Namun jadi orang yang dipuji, orang yang terkenang, dikenang oleh masyarakat dengan kenangan yang baik dan jasa yang besar. Ya. Sehingga di antara doa Nabiullah Ibrahim yang Allah kabulkan, artinya ini bukan doa maksiat. Wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah, buatlah manusia itu menyanjung-nyanjung diriku setelah aku meninggal dunia. Maka orang-orang yang datang setelahku mereka menyanjung-nyanjung dan mengenangku dengan kenangan yang baik, dengan pujian, dengan jasa yang besar. Maka harapan semacam ini bukanlah satu hal yang tercela. Namun satu hal yang dibolehkan, buktinya ini menjadi harapan Nabiullah Ibrahim, dan ini bukanlah satu hal yang dosa, buktinya Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dan doa berupa dosa tidak akan Allah kabulkan. Maka berharap agar dikenang oleh masyarakat dengan kenangan yang baik, dengan pujian dan sanjungan, punya nama baik, nah, dan terjaganya citra, ya, itu adalah satu harapan yang baik dan bukanlah satu hal yang terlarang, ya, namun satu hal yang dibolehkan. Kemudian kenapa tadi kita dalam doa Nabiullah Ibrahim tadi disebutkan bahwasanya salah satu permintaan Ibrahim adalah hukman. Ya Allah berilah kepadaku hukum. Namun hukum ditafsirkan dengan ilmu. Kenapa ilmu disebut hukum? Jawabannya karena ilmu adalah kekuasaan. Sebagaimana dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut ilmu dengan sultan. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah menyebut ilmu dengan sebutan sultan, sebutan kekuasaan. Karena orang yang punya ilmu, dia punya kuasa. Kuasa atas hati manusia. Dia sampaikan hujah, dia sampaikan ilmu, sehingga orang tidak lagi berkutik, orang tidak lagi punya alasan untuk membantah dan ngeyel. Ya. Maka orang yang punya ilmu ini punya kekuasaan atas orang lain. Dia menang atas orang lain, ya. Ya. Dan dia punya kuasa atas orang lain. Ya. Karena dia telah mematahkan semua hujahnya dengan ilmu yang dia miliki. Maka dia berkuasa. Maka dia berkuasa, dia tidak bisa apa-apa. Maka orang yang debat dengannya ini, dia mau tidak mau harus tunduk, mau tidak mau harus menyerah, dan mau tidak mau harus ikut. Kenapa? Karena dia tidak punya lagi dalih, dia tidak lagi punya alasan untuk tidak ikut, karena semuanya telah dipatahkan dengan ilmu yang dimiliki oleh orang yang membantahnya. Maka oleh karena itu, maka ilmu disebut dengan hukman, yang makna aslinya adalah hukum dan kekuasaan. Kemudian berkaitan dengan sanjungan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dari salah satunya dikatakan wa idza maritu fa huwa yasfini. Dan jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Maka di sini terdapat adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya semuanya Allah nisbatkan, semuanya Nabiullah Ibrahim nisbatkan kepada Allah. Allah yang menciptakan aku, Allah yang memberikan hidayah kepadaku, Allah yang memberikan makan aku, dan Allah yang memberi minum aku. Nabiullah Ibrahim tidak melanjutkan perkataannya dengan mengatakan Allah yang membuat aku sakit, kemudian dialah yang memberikan kesembuhan untukku. Dan ketika masalah sakit, ya, Nabi Ibrahim mengatakan, dan jika aku sakit. Dan manusia itu sakit karena Allah takdirkan untuk sakit. Namun Nabiullah Ibrahim tidak mengatakan, dan jika dia menakdirkan aku sakit, jika dia membuat aku sakit, maka dialah yang memberikan kesembuhan untukku. Maka di sini terdapat adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu keburukan tidaklah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malam beliau, Nabi mengatakan al khair kulluhu biyadik wa syarru laysa ilaik. Ya Allah, sunnya kebaikan seluruhnya adalah ada di tanganmu, dan keburukan tidaklah dinisbatkan kepadamu. Kenapa tidak dinisbatkan kepadamu? Ta'adduban. karena beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, sopan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seluruhnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun keburukan tidak kita nisbatkan kepada Allah, bukan karena kita mengingkari keburukan itu ciptaan Allah. Keburukan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini, baik kebaikan ataupun keburukan, kecuali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ta'adduban, ya. Dalam rangka karena bersikap sopan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena mengingkari bahasanya keburukan itu juga ciptaan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad sarafallahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat ini dengan mengajari umat ini doa semisal doanya Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Yang Allah mulai surat Al-Fatihah ini dengan sanjungan dan pengagungan. Maka awal surat Al-Fatihah seluruhnya berisi sanjungan dan pengagungan kepada Allah sampai wa iyyaka nasta'in. Wa sa'iruha du'aun, sedangkan sisanya isinya adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Maka surat Al-Fatihah adalah dalil di antara ada berdoa adalah menyanjung Allah dulu baru berdoa dan meminta kepada Allah. Demikianlah Nabi Musa alaihissalam, beliau menyampaikan sanjungan dulu kepada Allah baru berdoa. Allah ceritakan doa Nabi Musa, ya, sebagaimana di surat Al-A'raf, anta waliyuna faghfir lana warhamna. Ya Allah, engkaulah pelindung kami. Karena engkau pelindungi kami, ya Allah, maka ampunilah kami dan sayangilah kami. Maka dipujilah Allah dengan dikatakan Allah adalah Al-Maula, Allah adalah pelindung. Setelah itu baru berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahasanya, dalil yang lain bahasanya ada berdoa adalah memuji Allah baru doa. Diatkan oleh Bukhari dalam hadis syafa'ah, itu hadis yang menceritakan tentang syafa'at uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana disebutkan bahasanya para makhluk, yaitu manusia, meminta kepada para nabi. Ya, yang dimaksud para nabi di sini adalah sebagian nabi, ya, bukan seluruh nabi, sebagaimana dalam redaksi utuh untuk hadis ini. Cuma mendatangi Nabiullah Adam, kemudian Rasul Nuh, ya, kemudian Musa, kemudian Isa, empat orang. Setelah itu Ibrahim, ya, Musa dan Isa, lima orang. Kemudian setelah itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia datang kepada para nabi atau sebagian nabi tersebut supaya para nabi ini meminta syafaat kepada Rabbnya fi arsatil qiyamah, dan ini terjadi di mahsyar, ya, yang disebut arsatil qiyamah. Maka masing-masing dari mereka menyebutkan bahasanya mereka punya dosa sehingga tidak berani berdoa dan meminta kepada Allah. Masing-masing menyebutkan dosanya kecuali Isa. Ya. Nabi Adam beralasan tidak berani tidak berani berdoa meminta kepada Allah supaya Allah segera menghisab makhluk. Nabi Adam beralasan karena dia punya dosa melanggar aturan Allah, yaitu aturan tidak boleh mendekati pohon larangan. Nabi Nuh beralasan dia punya dosa, dosanya apa? memintakan ampun kepada anaknya yang mati dalam kekafiran, yang memilih untuk tidak mau naik ke kapal dan akhirnya tenggelam mati sebagai orang kafir. Namun setelah itu Nabi Nuh masih berdoa. Maka Nabi Nuh mengatakan bahwasanya saya punya salah, berdoa memintakan ampunan kepada orang yang anakku yang mati sebagai orang yang kafir. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengatakan saya tidak bisa dengan alasan saya punya dosa, yaitu seumur hidup pernah berdusta sebanyak 3 kali. Seumur hidup dustanya sebanyak 3 kali. Bisa dihitung mas Yan ya. Orang sekarang mungkin enggak bisa dihitung berapa kali pernah berdusta. Nabi Ibrahim mengatakan saya enggak berani berdoa saat ini. Kenapa? Saya punya dosa, yaitu berdusta sebanyak 3 kali seumur hidup saya. Pada sebagian dusta tersebut adalah tauriyah, semacam ketika dia bersama istrinya kemudian berada di raja yang zalim dan ditanya oleh si raja yang zalim, siapa ya perempuan yang bersamamu? Maka Ibrahim mengatakan hadi ukhti, ini adalah saudariku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan dia itu adalah istriku. Dan yang dimaksud oleh Ibrahim adalah ukhti fillah, saudaraku karena iman. Karena ketika itu di muka bumi tidak ada orang yang beriman kecuali mereka berdua. Maka ini tauriyah yang hukumnya boleh. Namun tauriyah ini ya Nabi Ibrahim merasa dan menilainya sebagai sebuah kesalahan. Padahal ini tauriyah yang sebenarnya boleh. Kemudian manusia datang kepada Nabi Musa dan Nabi Musa pun mengatakan tidak berani berdoa. Kenapa? Karena beliau punya satu kesalahan, yaitu membunuh orang kafir, membunuh orang Kipti. Dan ingat, Nabi Musa membunuh orang Kipti ini adalah tidak sengaja. Cuma mau mukul saja, namun dipukul kok mati. Fawakazahu Musa faqadu alaih. Musa meninjunya, dan matilah orang itu. Maka ini adalah kesalahan yang tidak sengaja. Namun kesalahan yang tidak sengaja yang dilakukan oleh Musa, Nabi Musa merasa ini adalah sebuah dosa. Dan Nabi Musa mengenang dosa ini seumur hidupnya, bahkan sampai bangkit dari mati masih dikenang-kenang. Itu padahal itu dosa membunuh orang tanpa sengaja dan tidak maksud membunuh, karena ada orang Kipti yang merupakan sukunya Fir'aun, ya, kelahi dengan salah seorang Bani Israel, maka dilerai, ya, akhirnya dan tidak bisa dilerai kecuali dengan mukul orang Kipti ini, maka dipukullah orang Kipti ini mati. Maka ini ya, sibul amdi, ya, bukan al amdi, bukan pembunuhan sengaja, namun pembunuhan yang statusnya masih pembunuhan tidak sengaja. Ya, sengaja mukul, akan tapi tidak punya keniatan untuk membunuhnya. Dan ini dosa, ini dianggap sebagai dosa dan diyakini dan dikenang-kenang seumur hidup, bahkan sampai setelah hidup yang kedua, setelah bangkit dari kubur pun masih dikenang-kenang. Ini menunjukkan besarnya masalah darah. Besarnya masalah darah dalam pandangan orang-orang yang beriman. Bukan masalah yang remeh dan sepele. Jika pembunuhan tidak sengaja dan yang dibunuh adalah orang kafir. Pembunuhan tidak sengaja, yang dibunuh orang kafir. Orang kafir tidak sengaja. Itu dikenang seumur hidup. Gimana jika yang dibunuh adalah seorang muslim dan itu dengan sengaja, dengan pasang bom di tengah-tengah, di satu tempat yang di situ banyak kaum muslimin, gimana seharusnya? Maka tentu lebih azim, tentu lebih besar lagi, lebih mengerikan lagi. Nah, kemudian manusia datang kepada Isa dan Isa tidak menyebutkan kalau dia punya kesalahan, akan tapi Isa mengatakan datanglah kepada Muhammad. Maka kullu wahidin yadhkuru dzanbahu, masing-masing menyebutkan dosanya. Ingat, kecuali Isa. Dikasih dalam kurung, kecuali Isa. Wa yaqul, dan masing-masing mengatakan pergilah kalian kepada yang lainnya. Akhirnya setelah itu manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkomentar analaha, memang itu adalah hakku. Fastadzana fa'astadzinu ala rabbi, maka aku akan minta izin kepada Rabbku. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan, maka ketika aku melihatnya maka aku pun tersungkur bersujud. Lalu Allah biarkan aku dalam keadaan bersujud sementara waktu. Thumma yuqal, kemudian dikatakan kepadaku, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, mintalah, maka akan diberikan apa yang kau minta. Katakanlah, akan didengar apa yang kau katakan, berilah syafaat, dan syafaatmu akan dikabulkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepadaku berbagai pujian yang aku gunakan untuk memujinya. Lalu aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hakikat syafaat adalah mendoakan kebaikan untuk orang yang diberi syafaat. Hakikat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Maka sebelum berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sanjungan-sanjungan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Wa fi lafdzin akhar, dalam lafaz yang lain, maka aku pun memuji Rabbku yaitu Allah tabaraka wa taala bitahmidin, dengan pujian yang Allah ajarkan kepadaku saat itu. Ya, maka hadis ini dalil bahasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Karena ada pujian-pujian yang baru diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, yang belum Nabi ketahui saat ini. Dan apa itu pujian? Menyebutkan sifat-sifat baik. Orang yang memuji adalah orang yang menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dipuji. Maka ternyata ada pujian-pujian yang baru akan Allah ajarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Maka ini menunjukkan bahasanya nama Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak dan tak terhitung. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam baina yadai syafa'ah, sebelum berdoa meminta kepada Allah, Nabi tahmidan wa tamjida, Nabi memuji dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lain bahasanya di antara ada berdoa adalah memuji Allah terlebih dahulu baru berdoa. Dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahasanya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar orang yang berdoa dalam salatnya. Yaitu di akhir, di tasawuf akhir. Ada orang yang berdoa di tasawuf akhir. Namun begitu tasawuf akhir dia langsung berdoa. Ya. Dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala yaitu bacaan tasawuf. Dan tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasawuf. Dan begitu tasawuf akhir dia langsung berdoa. Tanpa membaca tasyahud, tanpa membaca selawat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajjala hadza, orang ini tergesa-gesa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Kemudian Nabi berkata kepadanya atau kepada yang lainnya, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih." Ya. Jika kalian salat ya, dan tasawuf akhir sudah tiba, falyabda bi tamjidi rabbih, maka hendaklah dia mulai dengan mengagungkan Rabb-nya, itu membaca bacaan tasyahud. Wa sana alaihi, dan menyanjung Allah. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, tidaklah dia membaca salawat. Thumma yata'u ba'du bimasyaa. Setelah itu, barulah dia berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki. Diriatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka dalam hadis ini terdapat adab doa, yaitu doa dimulai dengan menyanjung Allah, memuji Allah, kemudian dilanjutkan salawat, baru setelah itu doa. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya di antara waktu yang terbaik untuk berdoa adalah sebelum salam. Ya, di tasawuf akhir sebelum salam. Karena Nabi perintahkan berdoa setelah selesai tasawuf akhir, yaitu dalam arti setelah selesai tasyahud dan setelah selesai salawat. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya di tasawuf akhir membaca tasyahud dan salawat adalah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyabda, maka adalah dia mulai dengan menggunakan kalimat perintah. Kemudian adab yang kedua, di antara adab berdoa setelah adab yang pertama adalah dimulai dengan taubat, dilanjutkan dengan sanjungan dan solawat. Maka adab yang kedua, ayakuna mukhlisan raghiban, hendaknya seorang yang berdoa dengan ikhlas, dengan penuh harapan, namun di sisi lain dengan rasa takut, menghinakan diri dan khusyuk, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dengan Allah katakan innam kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebajikan, bersegera melakukan kebaikan. Wayata'una rahaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami, dan doa di sini mencakup doa ul mas'alah dan doa ul ibadah. Maka mereka berdoa memohon kami dengan rasa harap dan rasa takut. Demikian juga mereka beribadah kepada kami dengan rasa harap dan rasa takut. Maka semua doa dalam ayat Al-Quran itu maknanya adalah doa mas'alah dan doa ibadah sekaligus. Kecuali terdapat indikator yang menunjukkan bahasanya yang salah, yang dimaksudkan adalah salah satu dari dua makna doa. Ini kaidah berkaitan dengan masalah Al-Quran. Semua kata doa dalam Al-Quran maknanya adalah doa ul mas'alah dan doa ul ibadah sekaligus. Kecuali terdapat indikator yang menunjukkan kalau itu adalah salah satu saja yang dimaksudkan. Maka doa itu ada dua macam. Ada doa permohonan, inilah doa menurut orang awam. Ya Allah berilah aku rezeki, berilah aku ilmu, dan seterusnya. Kemudian doa ul ibadah, itulah semua amal ibadah. Semua amal ibadah adalah doa ul ibadah. Maka jika dalam Al-Quran terdapat kata-kata doa, maka mencakup doa permohonan, ya, dan semua bentuk ibadah, amaliah ibadah sekaligus, dua-duanya. Kecuali terdapat indikator yang menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan adalah salah satu dari dua pengertian doa. Maka mereka para nabi, mereka berdoa kepada kami, yaitu kepada Allah. Demikian juga beribadah kepada Allah, rahoban wa rahaba, dalam keadaan rasa harap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, para nabi itu berdoa kepada Allah, rahbatan fi ma indana, karena berharap pahala yang ada di sisi kami. Wa rahbatan, dan karena rasa takut, ya, was-was, cemas, jangan-jangan doanya tidak dikabulkan, dan jangan-jangan doanya ditolak. Demikian juga rasa takut kepada hukuman dan siksa Allah Subhanahu wa taala, rasa takut dengan neraka dan yang lainnya. Kemudian adab yang ketiga di antara adab berdoa adalah hendaklah engkau anda memohon dengan penuh kesungguhan, wajidin dan keseriusan, wahasmin dan kebulatan hati. Dan janganlah engkau katakan, ya Allah jika engkau mau berilah aku. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seorang itu berdoa dalam doanya dengan mengatakan, ya Allah sayangilah aku jika engkau mau. Liazim al-mas'alata, hendaklah dia memohon dengan dengan penuh ketekatan, fa'innahu lamukrihalahu, karena sebenarnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza da'a ahadukum falyazamil mas'alata." Jika kalian berdoa, maka hendaklah dia berdoa memohon dengan penuh kebulatan hati. Dan janganlah dia mengatakan, "Allahumma in syi'ta fa'atini." Ya Allah, jika engkau mau berilah aku. Jika enggak mau, saya juga enggak apa-apa. Maka ini berarti bisa juga mengandung makna tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau mau, ya Allah, ampuni aku, beri aku. Kalau engkau enggak mau, juga saya enggak butuh denganmu. Ini bisa maknanya demikian. Fa'innahu la mustaqirha lahu, karena tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, fa'innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, makasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satupun yang Allah nilai terlalu besar untuk Allah berikan. Terlalu berharga untuk Allah berikan. Semuanya bisa Allah berikan. Wal makna wahid, dan antara kalimat ini dan kalimat sebelumnya, yaitu tidak ada yang bisa memaksa Allah, itu inti maknanya sama. Yakni artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah bisa dipaksa untuk memberikan anugerahnya. Jika dia memang mau, memang Allah akan beri. Dan jika Allah mau, dia akan mencegah pemberian. Itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berdoa yang menggantung. Ya Allah, sayangilah aku jika engkau mau, ampunilah aku jika engkau mau. Maka ini satu hal yang tidak benar. Kenapa? Yang pertama, sebagaimana Nabi jelaskan, otomatis, ya Allah ampunilah aku, itu maknanya jika engkau mau. Karena tidak ada yang maksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampuni siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tidak ampuni siapa yang Allah kehendaki. Otomatis itu semua adalah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang kedua yang tadi kita singgung, kalimat semacam ini, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, sayangi aku jika engkau mau, itu tidak menunjukkan, kalimat yang menunjukkan kurang butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang keempat, hendaknya seorang itu menguatkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak putus asa dengan rahmat Allah, meskipun tertunda-tunda terkabulnya doa. Maka jangan pernah merasa lambat Allah mengabulkan apa yang dia minta, karena segala sesuatu ada waktunya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yustajabu li ahadikum malam yu'ajil." Doa kalian akan Allah kabulkan selama dia tidak berdoa dan tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian Nabi jelaskan apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa. Ada seorang yang berdoa lalu mengatakan, aku sudah berdoa berulang kali namun tidak pernah dikabulkan. Oleh karena itu dah, aku berhenti saja berdoa. Maka berhenti berdoa karena merasa doanya tidak pernah dikabulkan, ini jadi sebab tidak terkabulnya doa. Kemudian di antara ada berdoa adalah jangan lupa mendoakan orang-orang yang beriman di samping engkau mendoakan dirimu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perintah kepada Nabi adalah perintah untuk umatnya, kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Dan mintakanlah ampunan untuk dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang beriman, dan perintah untuk Nabi adalah perintah untuk kita semua. Maka kita diperintahkan untuk mendoakan sesama orang-orang yang beriman. Dan di antara ada berdoa adalah satu hal yang baik jika dimulai dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Dhinnun, yaitu Nabiullah Yunus bin Mata alaihi salatu wassalam. Fanada fi dhulumat, maka Nuh, maka Yunus berdoa fi dhulumat, dalam tumpuan kegelapan. Kenapa disebutkan fi dhulumat dalam bentuk jamak? Nah, karena Nabi Yunus dalam banyak kegelapan. Ketika itu posisinya di mana? Di dalam perut ikan yang gelap. Dan ini ikan ini berada di dalam dasar lautan yang gelap. Maka Nabiullah Yunus mengatakan, Allah ilaha illa anta, ya Allah tiada sembahan yang berhak disembah melainkan engkau, subhanaka maha suci engkau dari segala kekurangan, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya, maka ini salah satu model dan cara berdoa. Cara berdoa yang Allah ajarkan lewat kisah doa Nabi Yunus. Di antara bentuk berdoa adalah kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan diri kita tanpa menyebutkan permintaan. Karena dengan menyebutkan keadaan diri kita, maka itu sudah mengandung permintaan. Ya, Nabiullah Yunus mengatakan, ini kuntu minal zalimin, ya Allah, sungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim, aku adalah orang-orang yang salah, aku adalah termasuk orang yang salah, ya Allah aku salah, ya Allah aku berdosa. Artinya apa? Farfirli, ya Allah ampunilah aku. Namun Nabiullah Yunus cuma mengatakan, ya Allah aku adalah orang yang dosa, aku adalah orang yang salah, aku adalah orang yang zalim terhadap diriku sendiri. Ya. Maka di antara cara berdoa, model berdoa adalah dengan menyebutkan keadaan tanpa menegaskan permintaan. Ya Allah aku sakit, sudah sekian hari aku sakit, tidak bisa apa-apa. Ya, itu artinya apa? Ya Allah, aku berharap, aku meminta kesembuhan. Maka di sini Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, kemudian mensucikan Allah dari segala kekurangan dan dari segala bentuk kedzaliman, bitasbih dengan mengucapkan kalimat tasbih, kemudian baru setelah itu dia menyatakan kalau dirinya adalah zalim, i'tirafan sebagai bentuk pengakuan kalau dirinya zalim, wastiqaqan dan pernyataan kalau memang berhak disebut sebagai orang yang zalim. Maka Allah kabulkan doa Yunus. Allah katakan, fastajibna lahu, kami kabulkan permintaan Yunus. Wa najainahu minal ghammi, kami selamatkan dia dari kesusahan yang menimpanya. Dan kemudian di antara adab berdoa adalah menyembunyikan doa, yaitu berdoa dengan suara yang lirih. Maka tidaklah dia perdengarkan doanya kepada selain Allah, zat yang dia minta, yang dia bermunajat dan berdoa kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan." Hendaklah kalian berdoa kepada Rabb kalian tadarru'an dalam keadaan hati merendahkan diri. Wa khufyatan ay sirran, dan dengan lirih. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berdoa dengan suara yang lirih dan tidak keras-keras. Maka ayat ini dalil bahasanya hukum asal doa adalah sendiri-sendiri dan bukan jama'i. Hukum asal doa itu sendiri-sendiri. Karena doa yang lirih itu adalah doa yang sendiri-sendiri. Kalau orang itu doa dipimpin dan diaminkan, itu pasti tidak lirih, ya kan? Ada doa dipimpin, doa saya pimpin, Anda mengaminkan, kemudian yang mimpin doa cuma umat-umat sendiri, terus tidak ada yang ya, sebelahnya enggak dengar, mungkin? Tidakkan? Maka ayat ini dalil bahasanya hukum asal doa adalah sendiri-sendiri. Kenapa kita katakan hukum asal doa adalah sendiri-sendiri? Karena dalam beberapa kondisi dibolehkan doa jama'i. Sebagaimana di ketika khutbah Jumat, doanya dipimpin dengan suara keras. Maka ini menunjukkan bahasanya, ya, maka tadi kita cuma simpulkan dari ayat ini surat Al-A'raf ayat 55, ini dalil, hukum asal doa sendiri-sendiri. Artinya, boleh jama'i dipimpin sehingga keras dalam situasi-situasi tertentu yang memang dibolehkan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kan al-muslimun, dulu kaum muslimin, yaitu para sahabat, yastahiduna fi du'a, mereka sungguh-sungguh dalam berdoa, wala yusma'u lahum sautun, dan tidak terdengar suara doa mereka. Para sahabat, doanya itu tidak terdengar suaranya, suara doanya. Illa hamsa, kecuali sekedar bisik-bisik. Fima bainahuma baina rabbihim, bisik-bisik antara dia dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berdoa adalah jika kita berdoa kepada Allah untuk minta sesuatu, maka hendaklah kita tadarruk, ya, merendahkan diri kepada Allah, wastikana dan merasa hina di hadapan Allah, ya, wa'zil nafsaka dan hilangkanlah dari dirimu, anil kudrah bahwa saya bisa, wa ta'adzum dan kesombongan. Namun tidaklah kita merasa tidak bisa, tidak mampu dan bergantung kepada Allah. Tidakkah kita lihat, Anda lihat firman perkataan Yakub alaihissalam. Yakub mengatakan, inil hukmu ilalillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Hukum hanyalah milik Allah, hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal hendaknya bertawakal. Fatamalahu ma'aroda, maka karena dia bertawakal dan merasa tidak bisa dan merasa bergantung kepada Allah, maka Allah wujudkan apa yang beliau inginkan. Kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan dan berdoa kepada Allah, qal rabbi sijnu ahabu ilayya, wahai Rabbku, sesungguhnya ya, penjara itu lebih aku sukai. Mimma yada'unani ilaihi, daripada ajakan zina yang mereka ya, yang mereka mengajak aku untuk melakukannya. Wa ila tasrif anni kaidahunna, dan ya Allah, jika engkau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka. Hunna di sini dalam bentuk jamak. Maka ingat, Nabiullah Yusuf itu tidak hanya diajak zina oleh Imro'atul Aziz. Namun juga diajak zina oleh Nisa'ul Misra. Istri para pejabat kota Mesir. Dalam bentuk jamak. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Ini jamak, minimal tiga. Maka yang mengajak Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam untuk berzina itu ingat, bukan hanya Imro'atul Aziz. Pertamanya Imro'atul Aziz. Setelah Imro'atul Aziz gagal menggoda Yusuf, maka dia punya majelis bincang-bincang dengan para istri-istri pejabat dan menceritakan kalau dia birahi dan kesengsem dan jatuh cinta, tergila-gila ya, dengan Yusuf. Dia ceritakan kepada teman-temannya. Maka mereka semua mencela Imratul Aziz. Kamu ini sama budak saja ngefans berat gitu. Karena status Yusuf apa? Budak. Cuma sama pembantu gitu kok. Tergila-gila. Maka akhirnya kamu ini belum pernah lihat Yusuf masanya. Sehingga kamu bilang, kamu cela-cela diriku. Maka mereka undang, maka Imratul Aziz mengundang perempuan-perempuan kota Mesir tersebut, ya, dikasih hidangan, dikasih ini, ya. Kemudian Yusuf disuruh untuk apa? Lewat. Maka begitu Yusuf itu lewat, dilihat oleh istri-istri para pejabat kota Mesir ini, negeri Mesir ini, maka akbarna, maka mereka demikian terkagum. Sebagian dari tafsir mengatakan mereka langsung haid seketika. Akbarna, itu sebagian dari tafsir mengatakan haid maknanya. Begitu melihat Yusuf dan tercengang dengan ketampanan Yusuf, semula mereka tidak haid, langsung detik itu juga jadi haid semua. Kemudian mereka mengatakan hasalillahi mahada basyara in hada ila malakun karim. Ini bukan manusia biasa ini yang lewat tadi. Ini baru lewat, lewat itu cuma sekilas. Gimana dengan Ibu Atul Aziz yang lihat setiap hari? Maka ta'na aydiyahun, sampai mereka motong, ya, menyayat tangan-tangan mereka sendiri karena dipegangi pisau, ya, untuk ngiris buah, malah karena demikian terkagum sehingga melototi Yusuf, ya. Sehingga kemudian apa? Memotong tangannya sendiri, melukai tangannya sendiri. Padahal itu cuma sekali melihat. Gimana dengan Imam Atil Aziz yang setiap hari melihat Yusuf? Dan mereka katakan ini bukan manusia biasa, ini malaikat. Nah, setelah itu, yang menggoda Yusuf untuk diajak berzina bukan hanya Imam Atil Aziz. Istri-istri para pejabat yang lain itu juga ingin minta Yusuf untuk berzina dengannya. Maka Nabiullah Yusuf mengatakan, ini godaannya yang goda banyak perempuan. Bukan hanya satu perempuan, banyak perempuan. Semuanya ngantri minta untuk dijak berzina. Maka Yusuf mengatakan, ini godaan luar biasa. Di penjara aman, kalau di penjara. Di penjara aman. Ini kalau di sini lama-lama nggak kuat. Ya, tiap hari digoda ini, yang sekarang yang goda ini, besok yang goda itu, lama-lama nggak kuat. Maka Yusuf mengatakan cara yang aman, jauhi perempuan, cari tempat yang aman. Di mana itu? Asijenu, di penjara. Itu satu-satunya tempat yang aman. Kalau saya masih klitah-klitih di sini, ini yang goda banyak sekali. Maka Yusuf mengatakan, Rabbi asjinu ahabbu ilayya. Ya Allah, ya, saya berdoa memohon kepadamu agar aku masuk penjara. Karena penjara lebih aku cintai, lebih aku inginkan. Mimma yad'unani ilaihi, daripada godaan zina yang mereka ajak aku untuk melakukannya. Ya Allah, wa ila tasrif anni kaidahun. Ya Allah, jika engkau tidaklah palingkan aku dari tipu daya mereka. Ya. Maka apa? Asbu ilaihinna. Ya. Asmu maknanya amilu. Aku akan cenderung kepadanya. Maka Yusuf mengatakan, kalau dia mengatakan kalau digoda terus-terusan, khawatir gak kuat. Ya. Kalau digoda terus-terusan, jangan-jangan aku nanti cenderung padanya. Cenderung kepada asbu ilaihinna. Cenderung dan menerima permintaan perempuan-perempuan tersebut. Yusuf ini mengatakan, digoda terus-terusan saya gak kuat. Khawatir gak kuat. Jika demikian Yusuf. Ya. Jika demikian Yusuf. Apalagi manusia yang lainnya. Ya, maka dekat-dekat dengan fitnatu sahawat. Ya. Ya, siapa yang kuat? Nabi Yusuf saja mengatakan kalau lama-lama gak kuat. Wa ila tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Ya Allah, jika engkau tidak palingkan aku dari godaan-godaan mereka-mereka ini, perempuan-perempuan yang banyak ini, yang semuanya minta berzina denganku, aku khawatir aku akan cenderung kepada mereka. Dan gimana jika aku cenderung kepada mereka? Wa aku minal jahilin, jadilah aku orang-orang yang jahil. Ya, jahil dalam arti apa? Adamul amal bil ilmi. Ya, aku tidak akan bisa lagi bertahan untuk mengamalkan ilmu yang aku miliki, bahasa zina itu haram. Ya, maka al-jahlu itu punya dua makna sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Iqtida' Siratan Mustaqim. Yang pertama adalah adamul ilmi, dan yang kedua adalah adamul amal bil ilmi. Yang pertama adalah tidak tahu, dan yang kedua adalah tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahui. Fastajaba lahu rabbuhu, maka Allah pun mengabulkan doa Nabilah Yusuf. Ya. Dengan Imro'atul Aziz kembali memaksa Yusuf untuk berzina. Wa Yusuf, jika engkau tidak mau melayani permintaanku, aku masukkan engkau kepada kepenjara. Dan ya, Yusuf tetap kokoh dengan imannya. Dia menolak permintaan Imro'atul Yusuf untuk kesekian kalinya. Untuk kesekian kalinya. Ingat, ini bukan hanya sekali digoda oleh Imro'atul Aziz atau yang disebut dalam kisah Israiliyat dengan Zulaikha. Bukannya sekali, yang berkali-kali. Untuk yang terakhir, Imro'atul Aziz mengatakan, ya, pemenuhi permintaanku, jika tidak engkau akan aku masukkan dalam penjara. Maka Yusuf memilih untuk bertahan, mempertahankan iman, dan dia masuk penjara. Maka dia dipenjara oleh siapa? Imro'atul Aziz. Maka inilah hebatnya perempuan. Hebatnya perempuan. Perempuan itu di rumah, namun dia yang ngatur negara. Perempuan ini di rumah, namun dia yang ngatur negara Mesir itu India. Tokoh di balik layar. Ketika Imro'atul Aziz ini mengatakan kepada Raja Mesir, penjarakan Yusuf. Masuk penjara. Ini perempuan itu lemah namun luar biasa. Dia cuma kelihatannya cuma senyum-senyum saja. Namun dia yang punya negara. Laki-laki itu kayaknya yang jadi penguasa. Namun cuma sekedar bisa jadi cuma boneka dan wayang saja. Yang ngatur perempuan. Dan ingat, Imro'atul Aziz ini bukan istri Raja Mesir. Dia cuma istri menteri. Al-Aziz itu menteri, bukan Malik. Bukan Raja Mesir. Namun, Al-Aziz suaminya adalah cuma menteri. Ini istri menteri, bisa ngatur aja. Luar biasa. Ini channelnya perempuan. Itu luar biasa. Dia yang ngatur. Maka Yusuf bisa masuk penjara tanpa ada kesalahan apapun. Cuma karena rekomendasi dari Imro'atul Aziz. Ya. Maka Raja Mesir memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tidak ada salah apa-apa. Kecuali karena ada memo dari Imro'atul Aziz. Ini permintaan Imro'atul Aziz, Yusuf masuk penjara. Maka Raja Mesir pun menerima dan mematuhinya. Luar biasa. Perempuan, ya. Innahu as-sami'ul 'alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yaitu mendengar doa. Fatammalahu amruhu. Maka sempurnalah maka terkabulah apa yang diinginkan oleh Yusuf ketika dia mengakui bahwasanya dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia keluarkan dirinya dari kemampuan dan kemampuan, dia katakan dirinya tidak mampu dan tidak bisa. Dan dia serahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berdoa adalah orang yang berzikir itu dalam keadaan yang terbaik. Jika dia duduk, maka hendaklah duduk di satu tempat menghadap kiblat dengan duduk merendahkan diri, duduk yang menampakkan kekhusyuan, bisakinatin dengan penuh ketenangan, wawakorin dan penuh ketenangan, mutrikon roksahu, dia tundukkan kepalanya. Akan tapi seandainya seorang itu berzikir tidak dalam kondisi semacam ini, hukumnya boleh dan tidak makruh. Akan tapi jika itu tanpa udzur, bukan karena satu sebab, maka orang ini berarti meninggalkan satu hal yang lebih afdal. Berdalil dan dalil kalau tidaklah makruh seorang itu berzikir dalam keadaan yang bebas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardh," sunnya dalam pencipta langit dan bumi, perbedaan malam dan siang, "la'ayatil liulil albab." Sungguh terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal. Merekalah orang-orang yang mengingat Allah ketika mereka berdiri, mereka duduk, dan mereka berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dan di antara adab berdoa adalah terus-menerus dalam berdoa. Tidak hanya sekali dalam berdoa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, ya sebelum hijrah, kana yusalli indal bait, sering salat di Ka'bah. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun, sedangkan Abu Jahal dan para sahabatnya duduk-duduk di pinggiran Ka'bah. Maka ketika itu tiba-tiba sebagian salah satu dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Ayyukum yaji'u bisalyi jazuri bani fulan?" Siapakah di antara kalian yang mau membawa jeroan unta yang baru saja disembelih di bani fulan? Atau itu salyi itu makna aslinya adalah wadah yang untuk menutupi janin yang dia akan keluar bersama janin dari perut ibunya, dari perut induknya, apa namanya? Ari-ari bungkusnya, bukan ari-ari kan ini bungkusnya janin. Iya. Ya bungkusnya janin ini anak, misalnya ini unta atau sapi keluar itu ada bungkusnya. Nah bungkusnya itu tipis. Nah itu disebut salyi. Fayadau ala zahri Muhammadin. Siapa yang berani ngambil kemudian letakkan di punggung Muhammad ketika dia lagi sujud. Famba asa asqal qaumi, maka berdirilah orang yang paling celaka dari orang-orang itu. Maka dia datang, dia pergi ke Bani Fulan, ngambil tadi kotoran daleman sapi. Lalu dia datang membawanya, fanadhar, lalu dia menunggu, sampai akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud. Setelah Nabi sujud, maka dia letakkan tadi kotoran, apa satu hal yang kotor dari perut unta tadi, di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di antara pundaknya. Kata Ibnu Mas'ud, "Wa ana angdur la urni syai'a." Aku cuma bisa nonton dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. "Lau kana li mana'ah." Maka seandainya aku ketika itu bisa melakukan apa-apa, bisa memberikan pembelaan. Maka beliau merasa bersalah tidak melakukan apa-apa. Namun memang tidak bisa apa-apa. Terkadang kita dalam satu kondisi harus bersabar melihat kemaksiatan. Karena tidak ada dampaknya, tidak ada manfaatnya jika kita tidak bersabar kecuali mudarat yang lebih besar. Maka Ibnu Mas'ud cuma bisa nonton Nabi diperlakukan dengan demikian hina dan tidak bisa berbuat apa-apa. Qal, maka kata Ibnu Mas'ud, "Faja'alu yathakun." Maka begitu tadi telah kotoran unta tadi ada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ketawa-tawa. Sampai-sampai ia milu ba'dum ala ba'din, ketawa-ketawanya begitu ngakak sampai sebagainya mencondongkan badannya pada sebagian yang lain sampai gini-gini. Maka bukan hanya senyum. Kalau senyum kan badan, posisi badan masih tetap gini aja kan. Ini ketawa ngakak sampai gini-gini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa ra'sahu. Dan Nabi ketika itu tetap sujud dan Nabi tidak mengangkat kepalanya. Hatta ja'at Fatimah. Sehingga datang kepadanya Fatimah. Fatrahat, maka Fatimah yang masih kecil ketika itu melihat ayahnya ada kotoran di punggungnya, dia buang antahri dari punggung ayahnya. Fa'afa'a sahu, setelah itu maka Nabi pun mengangkat kepalanya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah bereskanlah orang-orang Quraisy. Singkat, padat, penuh makna. Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah bereskan orang Quraisy. Salah samarat, ya, Nabi ucapkan 3 kali. Ini sisi dalilnya. Ilhah dalam doa, berdoa berulang kali. Nabi juga tidak hanya mengucapkan sekali, namun salah samarat. Nabi ucapkan kalimat tadi 3 kali. Fasyaqqa 'alaihim idda'a 'alaih. Maka orang yang duduk-duduk tadi, yang ketawa-ketawa tadi, langsung berhenti. Langsung macet. Kenapa? Syaqqa 'alaihim idda'a 'alaihim. Mereka merasa berat. Ya, karena didoakan jelek oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka? Karena apakah karena mereka yakin doa Nabi mustajab? Bukan. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan wa kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabatun. Karena mereka orang-orang Quraisy berkeyakinan bahasanya doa di tanah Mekah di samping Ka'bah ada doa yang mustajab. Meskipun itu doanya kepada Allah dan bukan kepada berhala. Ya. Maka di sini dalil menunjukkan boleh, terkadang boleh doa dengan suara keras. Ya. Karena Nabi jelas berdoa menyampaikan doa ini dengan suara keras sehingga didengar oleh mereka. Sehingga mereka yang semula tertawa langsung berhenti. Sama-sama. Kemudian setelah Nabi berdoa bereskan Quraisy secara global, kemudian Nabi rinci satu-satu. Allahumma 'alaika bi Abu Jahlin, ya Allah bereskanlah Abu Jahal. Allahumma 'alaika bi Utbah bin Rabi'ah, ya Allah bereskanlah Utbah bin Rabi'ah. 'Alaika bi Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'ayth. Semua orang yang duduk-duduk tadi disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu. Berapa orang ini? 5 orang. Atau 6 orang. Abu Jahal, ya, 6 orang. Wa ada sabi dan ada orang yang ketujuh, namun aku tidak hafal. Qal kata Abdullah bin Mas'ud, fa wallazi nafsi biyadih, maka demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Laqad ra'aitu alladziina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'afil qalib qalibi badrin. Maka demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku melihat orang-orang yang namanya Nabi sebut semuanya tergeletak fil qalib di sumur, yaitu qalibi badrin, yaitu sumur yang ada di Badar. Artinya semua mereka mati pada saat perang Badar. Dan setelah perang Badar selesai, jenazah orang-orang kafir itu Nabi buang ke sebuah sumur kering, sumur tua yang ada di lembah Badar, yang disebut dengan Qalibu Badrin. Kayak acara 30. Setelah mati, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Nah, demikian diatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan di sini dalil ya, bolehnya mendoakan jelek untuk orang-orang yang zalim. namun boleh itu tidak wajibnya. Cuma boleh. Dan mendoakan jelek untuk orang-orang yang zalim ini tidaklah kemudian mengurangi derajat kesolehan seseorang. Ya, di tempat kita ada anggapan kalau orang soleh itu ya tidak pernah mendoakan jelek, isinya doanya baik semua. Itu orang soleh. Yang doanya campur doa-doa yang jelek, itu orang yang kurang soleh. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Ya, boleh orang soleh untuk mendoakan kejelekan untuk orang-orang yang zalim. Dan itu tidak mengurangi kadar kesolehan orang tersebut. Demikian wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika merasa doa kita sebagian besar dikabulkan, paling tidak hingga saat ini, apakah ini termasuk ghurur dan istidraj? maka lihatlah keadaan diri kita. Jika kita memang bihamdillah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh berharap mudah-mudahan adalah nikmat. Dan jika keadaan diri kita adalah seorang yang jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah istidraj. Wanita nifas telah selesai sebelum 45 hari. Sudahkah boleh sholat setelah darah berhenti? Jawabannya boleh sholat, ya, meskipun nifas, jika darah telah berhenti, meskipun baru nifas cuma 3 hari, seminggu, jika memang telah benar-benar berhenti, maka boleh. Dan maka nifas telah selesai dan boleh sholat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Bagaimana hukumnya membiasakan bahasa kaskus? Apa ini ya? Mantap gen. Apa ini? Apa Patamax? Terus apa ini? Apa ini? Marta Jaya. Sehingga menghilangkan sunnah zikir alhamdulillah, masya Allah, jazakallah khaira. Karena bahasa-bahasa kaskus saat ini sedang menyebar. Ya? Jawabannya jika itu menghilangkan... menggantikan badil sebagai badil dari hal-hal yang Allah syariatkan, maka ini terlarang. Sebagaimana misalnya ucapan selamat pagi, selamat siang, jika itu sebagai tambahan, assalamualaikum, kemudian selamat pagi, tidak masalah. Akan tapi ketika selamat pagi ini diganti menjadi badil untuk salam, sebagaimana usulannya Gus Dur di masa silam, maka ini adalah bid'ah, ya. Maka ini bisa menjadi bid'ah karena dalam bentuk merusak aturan syariat yang ada. Mana lebih dulu, penciptaan Hawa istri Adam ataukah penciptaan bidadari? Wallah a'lam. Ya. Seandainya tahu juga tidak apa-apa. Apa manfaatnya jika kemudian kita tahu bidadari yang dulu ataukah Hawa yang dulu, tidak ada manfaatnya. Maka itu namanya ilmun layanfa wal jahlu layaduru. Tahu tidak manfaat, tidak tahu juga tidak masalah. Bagaimanakah hukumnya sholat di mana di samping kita ada orang gila yang sering berada di tempat-tempat najis? Ya, selama itu tidak diyakini, tidak diketahui secara pasti kalau itu ada najisnya, ya maka tidak masalah. Kalau memang itu terlihat itu najis dan kemudian kita bersentuhan dan kita sentuhan dengan najis yang kita lihat, maka tidak masalah. Adapun cuma sekedar bau, ya, maka lain. Tentang mengangkat tangan pada saat berdoa ketika khutbah Jumat. Maka khotib berisyarat, ya, dengan tangan. Adapun makmum, maka ya, cukup dia mengamini dengan suara yang lirih dan untuk dirinya masing-masing tanpa perlu mengangkat tangan. Terdapat dalil yang menunjukkan kalau makmum mengangkat tangan, namun hadisnya adalah hadis yang lemah. Kemarin saya membaca artikel tentang aliran-aliran sesat. Pada bagian Mu'tazilah ada kalimat, orang yang telah masuk neraka tidak mungkin lagi masuk surga, sebagaimana orang yang masuk surga tidak mungkin masuk neraka. Kalimat tersebut pemahaman penuh satu pemahaman Mu'tazilah. Itulah akidah Mu'tazilah. Dalam kondisi yang diperbolehkan seperti apa saja, doa berjamaah diperbolehkan. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, boleh doa jama'i ketika ada satu permasalahan, namun tidak jadikan kebiasaan. Ketika itu tidak jadikan kebiasaan, ada satu hal yang perlu, kemudian ada kondisi mengenaskan kaum muslimin, kemudian kita berdoa dan itu tidak jadikan sebagai rutinitas, maka boleh sebagaimana kata Imam Ahmad yang dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Bolehkah meminta didoakan oleh orang lain yang kita anggap soleh? Jawabannya boleh. Ya, sebagaimana Nabi perintahkan Umar bin Khattab untuk meminta doa kepada siapa? Uwais Al-Qarni. Karena dia adalah seorang yang soleh, seorang yang mustajab doanya. Kenapa dia mustajab doanya? Karena berbakti dengan ibunya. Karena dia menggendong ibunya dari Yaman sampai Mekah. Karena ibunya ingin naik haji. Ya. Dan dia adalah seorang yang sangat berbakti luar biasa kepada ibunya. Ini menjadi sebab dia menjadi seorang yang mustajab doanya. Dan Nabi perintahkan kepada Umar bin Khattab supaya mencari Uwais Al-Qarni. Dan meminta dan supaya Umar bin Khattab meminta kepada Uwais Al-Qarni agar mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Umar. Dengan Nabi sebutkan ciri-cirinya, Uwais Al-Qarni itu orangnya begini-begini, ada belang di punggungnya atau di bagian tubuhnya. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka setiap ada rombongan haji dari Yaman, Umar selalu bertanya, adakah di antara kalian Uwais? Al-Qarni itu nama suku, namanya Uwais saja. yang tinggal atau nama daerah, nama tempat yang tinggal di daerah Qarn. Atau minta didoakan oleh orang tua, boleh. Bagaimanakah mengatasi lintasan bisikan dalam hati yang kadang-kadang membisikkan bisikan maksiat, syirik, bahkan kekafiran? Apa hukumnya? Apakah berdosa? Tapi seseorang itu tidak ridha dengan bisikan-bisikan kecil tersebut. Setiap ada bisikan, dia menyesal. Ada seorang yang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwasanya setan membisikkan padanya bisikan-bisikan yang sangat mengerikan. Bisikan masalah kekafiran dan kemusyrikan yang dia untuk menceritakannya saja dia tidak tega. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, dzalika sharihul iman. Itu adalah tanda kalau iman yang benar. Karena setan tidak akan menggoda orang yang tidak beriman. Sudah dibiarkan sudah sesat, enggak perlu digoda. Kalau digoda sampai godaan kekafiran, kemusyrikan, maka apa? Itu sharihul iman kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan ya apa yang ditanyakan oleh sebenarnya ini adalah termasuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dengan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terjaga dari godaan setan. Saya dulu punya pacar. Kami telah melampaui batas dalam berhubungan, namun belum sampai berzina. Apakah saya harus bertanggung jawab terhadap perempuan tersebut? Ya. Melihat keadaan perempuan tersebut, jika dia adalah sudah baik atau ya, mau diajak baik, ya, maka ya, satu hal yang baik jika menikah dengan perempuan semacam ini. Pertama, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mara'aitum lil mutahabbaini mislan nikah. Tidak ada solusi yang terbaik bagi dua orang yang memiliki rasa cinta kecuali menikah. Kemudian ya namun ini bukan satu keharusan. Bukan satu keharusan. Pernah terjadi perzinaan di masa Khalifah Umar bin Khattab antara seorang pemuda dengan seorang pemudi. Ketahuan, kemudian dihukum cambuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Setelah itu Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan si laki-laki untuk menikahi secara resmi perempuan pasangan zinanya. Namun si laki-laki tersebut tidak mau. Ya, saya cuma mau berzina, enggak mau menikah. Diperintahkan oleh Khalifah nikahi perempuan ini, dia enggak mau dan Khalifah tidak memaksanya. Maka ini menunjukkan kalau ya itu satu hal yang baik seandainya dia nikahi, namun bukan satu keharusan. Seandainya itu satu keharusan, apa yang terjadi? Khalifah kan memaksanya. Namun beliau perintahkan namun tidak memaksanya. Maka anjuran. Ya, maka anjuran. Bagaimana menyikapi keadaan sekarang, para kiai dan ustadz-ustadz rata-rata mengatakan hal yang gaib. Ini tidak benar. Ini kalimat kekafiran. Yang benar, para ustaz, banyak kiai dan ustadz yang mengaku-ngaku mengatakan hal yang gaib. Mengaku-ngaku. Kalau kalimatnya para kiai dan ustadz mengatakan hal yang gaib, ini kalimat kekafiran. Mengakui kalau ada makhluk yang bisa mengetahui hal yang gaib. Tidak boleh kita mengakuinya. Ini dusta. Maka bahasa yang benar, mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib. Dan ini diamini disetujui oleh banyak pihak, bagaimanakah hukum hal ini? Apakah kemusyrikan? Jelas kemusyrikan. Karena salah satu sifat khusus Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui hal yang gaib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan tidak ada satu pun di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib. Hanya Allah yang tahu hal yang gaib. Hanya Allah yang tahu masa depan. Maka pertama, siapa yang mengaku dirinya mengetahui hal yang gaib, maka dia mendustakan ayat, maka dia kafir. Dan siapa yang percaya dengan orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, maka dia juga kafir. Apakah berdoa boleh dalam keadaan tidak berwudu? Jawabannya boleh, namun kurang afdal. Jika tempat kita banyak masjid, ketika azan berkumandang, azan manakah yang kita jawab? Apakah semuanya? Masjid yang menjadi tempat kita, menjadi tempat yang kita ingin sholat ke sana. Apakah maksiat adalah salah satu penghalang terkabulnya doa? Ya, karena di antara bentuk musibah adalah tidak terkabulnya doa. Maka maksiat, itu adalah, dan maksiat adalah penyebab turunnya bencana. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Ibnu Qayyim di Ad-Da'wa Dawa, dikutip oleh Sunani di Subul Salam, Ibnu Qayyim mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man nazala bala'un illa bi musibatin bi dzambin. Wa marufi'a illa bi taubatin." Tidaklah bala, tidaklah bencana, musibah, dan di antara bentuk musibah adalah tidak terkabulnya doa kecuali karena sebab dosa. Dan tidaklah hal ini bisa hilang, bala ini tercabut dan hilang kecuali karena sebab taubat. Salah satu waktu dikabulkannya doa adalah ketika sujud. Apakah semua sujud? Ya, semua sujud. Ya, semua sujud, baik rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat yang keempat, baik itu sujud tilawah ataupun sujud sahwi ataupun sujud syukur, semua sujud. Apakah doa ini termasuk doa yang menggantung yang tidak boleh? Ya Allah, jika perkara ini baik, maka mudahkanlah saya untuk melakukannya. Ya, jawabannya ini bukan doa yang menggantung, namun ini doa yang Nabi ajarkan. Ya. Dalam doa istikharah, kita katakan, ya Allah, jika ini baik, namun yang menggantung yang dimaksud adalah, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, ya Allah sayangilah aku jika engkau mau, dan seterusnya. Adapun berdoa dengan doa semacam ini, ya Allah jika ini baik, maka mudahkanlah. Jika tidak baik, maka palingkan aku darinya, dan ganti untukku yang lebih baik. Maka ini diperbolehkan karena Nabi ajarkan. Ada yang mengatakan boleh berkhulwat dengan wanita tua. Jawabannya apa dalilnya? Siapa yang mengatakan demikian wajib mendatangkan dalil sebagai istisna untuk larangan khulwat. Sebagai pengecualian untuk larangan khulwat. Apakah benar anggapan sebagian orang bahasanya atsar dari Abdullah bin Mas'ud yang digunakan dalil pengharaman zikir secara jama'i terdapat cacat pada perawinya? Ya, kalau cacat dalam perawinya ada pada riwayat Ad-Darimi. Namun hadis Ibnu Mas'ud yang mencela orang yang di masjid, masjid Kufah, yang berzikir secara jama'i, kemudian akhirnya jadilah mereka bagian dari Khawarij, itu tidak hanya dalam Sunan Ad-Darimi, namun terdapat banyak yang meriatkan. Ya. Kalau cuma dilihat Sunan Ad-Darimi saja, maka asar tersebut dhaif. Namun, asar ini bukan hanya Sunan Ad-Darimi, ada beberapa riwayat, ada beberapa sanad yang lain. Dan terdapat sanad yang sahih, namun saya tidak hafal, di luar Ad-Darimi yang menunjukkan bahasanya asar atau kisah Ibnu Mas'ud yang panjang yang pernah kita baca di Al-Irsyad ila sahil i'tiqad ketika kita membahas masalah bid'ah adalah asar yang sahih. Maka yang mendhaifkan adalah karena keterbatasan apa yang dia ketahui. Dia cuma mengetahui sanad dari Sunan Ad-Darimi, kemudian dia lihat sanadnya cacat, maka dia mendhaif. Dan ini adalah satu hal yang taksir, satu hal yang tidak sempurna dalam memberikan penilaian, karena orang yang memberikan penilaian terhadap satu riwayat harus mengumpulkan semua jalur yang ada, baru setelah itu dia memberikan penilaian. Apakah asar tersebut hanya dikhususkan bagi Khawarij saja? Jawabannya tidak. Namun umum. Bagaimanakah beda sesungguhnya berzikir dan berdoa? Apakah perbedaan dan persamaannya dalam adab dan rukunnya? Apakah doa dan zikir-zikir yang disyariatkan untuk ibu hamil agar mendapatkan anak yang saleh? Jawabannya untuk pertanyaan terakhir tentang untuk mendapatkan anak yang saleh, maka berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, doanya Zakaria dan doanya Ibrahim dan yang lainnya. Rabbi habli minas solihin misalnya. Ya. Itu doanya Nabi Ibrahim atau doa Zakaria atau doa yang lain yang ada dalam Al-Qur'an yang mereka-mereka ini ada doa para nabi setelah mereka tua dan belum punya anak, maka mereka berdoa dengan doa semacam ini. Di antaranya adalah Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikanlah aku keturunan yang saleh. Di antara waktu-waktu mustajab adalah waktu safar, namun jika wanita safar tanpa mahram, apakah doanya adalah termasuk doa yang mustajab karena musafir ataukah tidak? Wallahu a'lam. Laba usaha perdagangan 30% per bulan bersih. Suatu saat usaha dagang ini membuka investasi baru dari pemodal dengan tawaran bagi hasil 6% per bulan dari jumlah modal baru tersebut. Dengan perjanjian setelah 2 tahun, modal tersebut bisa diambil utuh 100%. Apakah sistem ini dibolehkan dan manakah letak kesalahannya? Yang namanya mudharabah, pertama, yang namanya mudharabah, ya, itu tidak mesti mendapatkan untung. Ya. Jika ini bentuknya mudharabah, artinya adalah modal adalah murni milik orang lain, ya, maka jika terdapat kerugian, ya, maka ini ditanggung oleh pemodal, sedangkan orang yang memutarkan modal, dia mendapatkan kerugian dengan bekerja selama 1 bulan dan tidak dapat apa-apa. Ya. Namun jika ada keuntungan, maka boleh jadi keuntungan untuk menambah, untuk menutupi kerugian di periode sebelumnya. Dan jika ini mudharabah, maka satu hal yang tidak benar jika mengatakan dengan perjanjian setelah 2 tahun modal tersebut bisa diambil utuh 100%. Perlu diketahui kalau mudharabah itu bubar, maka usaha itu milik pemilik modal. Kalau mudharabah itu bubar, ya, saya invest dengan seseorang selama 2 tahun, setelah itu bubar, maka semua, ya, ya, semua karena namanya mudharabah, semuanya saya bawa. Izin usaha, macam-macam, semua saya yang bawa. Ya. Karena pemutar modal itu cuma modal tenaga dan keterampilan, ya dia bawa tenaga dan keterampilannya. Adapun izin usaha, macam-macam yang lain, sewa gedung yang masih, semuanya jadi milik saya sebagai pemilik modal. Ini mudharabah. Maka tidak bisa, tidak hanya sekedar, maka ini transaksi mudharabah yang tidak syar'i. Nanti setelah selesai 2 tahun, modalnya bisa saya pulangkan 100%. Tidak dipulangkan. Semua keuntungan, semua mungkin di situ bikin modal, ada alat, ada ini, ada izin usaha, semua saya yang bawa. Pemilik modal yang bawa. Ya. Adapun pengelola, ya kena kemarin cuma ngelola, cuma ya, cuma modal dengkul, ya dia pulang bawa dengkul. Adapun peralatan, izin, semuanya dari semuanya itu dari uang dan buah dari uang saya, maka itu milik yang punya uang. Maka perhatikan mudharabah yang syar'i itu ketika mudharabah bubar, semuanya milik pemilik modal. Adapun orang yang cuma sekedar mengelola modal dengkul, dia pulang dengan membawa dengkul dan tidak membawa modal. Baik itu izin usaha, baik itu peralatan, ya. Karena dia cuma mutarkan saja, dia enggak punya udu apa-apa, dia enggak punya peran apa-apa. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.